بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان بدون رحمن ورحمكم الله Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi di Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan Hafidhahullah. Pada pertemuan terakhir kita masih membahas tentang babun fi ahkamadz dhaman, bab tentang hukum-hukum jaminan. Tentang jaminan, yakni seseorang mengharuskan dirinya untuk melakukan atas kewajiban orang lain. Dia menjamin orang lain untuk suatu perkara, apakah itu berupa yakni hutang dan sebagainya. Dan ini adalah perkara yang sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh dalam kitab tersebut, perkara yang merupakan perkara yang dibolehkan berdasarkan Alkitab dan Sunnah dan juga kesepakatan para salaful ummah. Sebagaimana yang telah diterangkan hingga sampai pada ucapan beliau, wa isih khudduman bilafdi ana dhamin, ana qabil, au ana hamil, au ana za'im. Jaminan itu sah dengan ucapan ana dhamin, aku yang menjamin. Ana qabil, aku yang menanggung. Ana hamil, aku yang menanggung sama. Ana za'im, aku yang menjamin. Sama saja lafadznya. Atau tahamaltu dainak, aku yang menanggung utangmu. Au dhamintahu, au dhamintuhu, aku yang menjaminnya. Au huwa indi, dia ada pada jaminanku. Bikulli lafdin yu'addi makna dhaman, semua lafaz yang mengharuskan makna jaminan, maka itu adalah perkara yang dibolehkan. Terjadi jaminan tersebut. Dan tentunya dikembalikan kepada uruf, bagaimana kebiasaan masyarakat ketika dia menjamin seseorang dalam suatu perkara. Kemudian dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafidhullah, wali sahibil haqqi ayu taliba man sya'a min adh-dhamin awil madmun. Untuk pemilik hak, bagi pemilik hak yakni untuk menagih utang misalnya, dia boleh menuntut atau meminta kepada siapa saja yang dia kendaki. Baik, dia minta kepada penjaminnya atau meminta kepada orang yang dia jamin. Ini dibolehkan. Dia menagih utangnya kepada penjaminnya atau dia menagih utangnya kepada orang yang dijamin. Ini dibolehkan. Lianna haqqahu sabitun fi dhimmatihima, karena hak dia itu ada pada tanggungan keduanya. Ada pada tanggungan penjamin ataupun orang yang dijamin. Itu hak orang yang memberikan, yakni piutang kepada orang yang berutang, yang dijamin utangnya oleh penjamin, keduanya berhak untuk dia meminta kepadanya. Maka famalaka mutalabata man syaa minhuma, maka pemilik hak tersebut dia boleh menuntut kepada siapa saja dari keduanya, dari penjamin ataupun orang yang dijamin. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-za'imu gharimun. Za'im, penjamin itu adalah pihak yang menanggung. Penjamin itu adalah pihak yang menanggung orang yang dia jamin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga diriwayatkan dari sini oleh Imam At-Tirmidzi wa hasanahu, dan Imam At-Tirmidzi belum menghasankan hadis ini. Maka disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan, az-za'im waz-za'imu huwadh-dhamin. Az-za'im itu adalah dhamin. Za'im itu adalah penjamin. Sedangkan al-gharim, al-gharim maknahu alladhi yu'ati syai'an lazimahu. Gharim maknanya adalah orang yang menunaikan sesuatu yang merupakan keharusannya, yang menanggung, yang menunaikan sesuatu yang menjadi keharusannya sebagai penjamin. Wa hadza qaulul jumhur, ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Jadi boleh pemilik hak, orang yang memberikan piutang itu, dia boleh menagih utangnya kepada penjamin ataupun kepada orang yang dijamin oleh penjamin untuk meminjam utang. Ini pendapatnya jumhur. Maka dibolehkan dia menagih kepada kedua orang tersebut, karena memang itu hak, hak dia itu ada pada tanggungan kedua orang ini tadi. Dan disebutkan pula oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa dhahaba ba'dul ulama ila anna sahibal haqqi la yajuzu lahu mutalabatu dhamin illa idza ta'addarat mutalabatal madmumi madmuni anhu. Illa idza ta'addarat mutalabatul madmuni anhu. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa pemilik hak itu tidak boleh bagi dia untuk menuntut atau meminta kepada penjamin, menagih utangnya kepada penjamin. Illa idza ta'addarat, kecuali jika memang sulit untuk, yakni meminta atau menagih utangnya kepada orang yang berutang, yang dijamin tentangnya. Kalau memang sulit orang yang dijamin ternyata berkelit, beralasan begini dan begitu ini, maka penjamin inilah yang menanggung kondisi orang yang dihimin tadi. Tapi awalnya harusnya pemilih hak itu dia langsung kepada orang yang berhutang kepadanya, bukan kepada penjamin. Ini menurut sebagian pendapat ulama. Kenapa demikian? Li'annadhamana far'un, karena jaminan itu adalah cabang. Dia bukan asal. Asal pokok yang berutang itu ya orang yang dijamin tadi, pokoknya itu. Asalnya itu yang dijamin tadi, yang berutang uang kepadanya, itu yang mestinya ditagih terlebih dahulu, bukan penjaminnya. Karena yang nama jaminan itu cabang. Wala yusaru ilaihi illa idza ta'adzara al-aslu, dan tidak boleh cabang itu dijadikan pokoknya. Ini dijadikan asalnya. Dijadikan tanggungan kepadanya kecuali idza ta'adzara al-aslu, jika asalnya itu kesulitan, yakni pokoknya jadi orang yang dijamin tadi kesulitan untuk ditagih utangnya. Kalau memang ada kesulitan seperti itu ya baru penjaminnya ini yang menanggung utang orang yang dia jamin. Wali an-nadhamana tawsiku lil haqqi karrahni, karena yang namanya jaminan itu adalah pegangan. Jaminan itu adalah pegangan bagi hak, untuk hak seseorang. Ini saya mau berutang, ada yang menjamin ini, berarti yang menjamin ini adalah sebagai pegangan dia. Karohni seperti gadai, barang gadai. Jaminan itu seperti barang gadai. Warohnu la istaufa minhul haq illa inda ta'adul istifa'i minar rahin. Dan barang gadai itu tidak boleh digunakan untuk membayar hutang atau memenuhi hak seseorang. Barang gadai langsung dibuat untuk membayar hutang ini tidak boleh. Illa iza inda ta'adzuril istifa'i minar rahin, kecuali orang yang menggadaikan tadi sulit untuk memenuhi atau melunasi hutangnya, baru barang gadai ini menjadi yakni sesuatu yang digunakan untuk membayar hutangnya. Jadi bukan barang gadainya dulu yang digunakan untuk membayar hutang, tapi orang yang menggadaikan tadi. Bagaimana dia? Diminta yakni mengambil barang gadainya. Dia kesulitan untuk membayar hutang, orang yang menggadaikan baru barang gadainya ini dijadikan barang untuk membayar atau melunasi hak atau memberikan hak kepada orang lain. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Jadi ada dua pendapat. Jumhur tadi membolehkan orang yang memiliki hak itu menagih kepada siapa saja, baik penjamin atau orang yang berutang tadi, yang dijamin tadi. Di sebagian ulama berpendapat tidak boleh meminta kepada penjamin, meminta menagih hutang kepada penjamin. Minta dulu, nagih hutang dulu kepada orang yang berutang tadi, yang dijamin untuk meminta, yang untuk mendapatkan hutang tadi. Kecuali jika yang dijamin tadi dia kesulitan untuk ditagih hutangnya, maka penjamin itulah yang menanggungnya. Karena jaminan itu seperti barang gadai, dan barang gadai tidak digunakan untuk membayar hutang kecuali jika orang yang menggadaikan tadi kesulitan untuk membayar hutangnya. Juga disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafidzallah tentang sebabnya kenapa tidak boleh langsung meminta kepada penjamin. Li'anna mutalabatadzamini ma'a wujudil madun anhu wa yusratihi fiha istikbahu minan nas. Dikarenakan jika orang yang memiliki hak atau orang yang berpiutang tadi dia langsung meminta kepada penjamin, bersamaan ada orang yang berhutang tadi, orang yang berhutang ada di situ, ada di tempat tersebut. Nah, dan mudah untuk dia untuk menagihnya, langsung meminta kepada orang yang berhutang tadi. Maka jika demikian dia lakukan, maka padanya akan menimbulkan pandangan buruk di kalangan manusia. Akan muncul pandangan yang buruk di kalangan manusia. Wong dia tidak berhutang kok langsung ditagih. Ya tagih dulu kepada orang yang berhutang. Tidak wong ada orangnya di situ dan mudah dia temui orangnya di situ. Ya ditagih dulu kepadanya. Kalau kemudian dia langsung meminta kepada orang yang menjamin, ya ini akan nanti muncul pandangan yang buruk dari kalangan manusia. Li'anna al-ma'hud 'indahum annahu la yutalibu adh-dhamin illa 'inda ta'adduri mutalabatil madmuni anhu aw 'ajizun 'an at-tasdid. Karena perjanjian itu di sisi mereka yang ada di kalangan manusia itu bahwa orang yang menjamin tidaklah dia dituntut atau diminta untuk melunasi hutang kecuali jika sulit untuk meminta atau menuntut pengembalian hutangnya dari orang yang dijamin. Atau orang yang dijamin dia ketika diminta untuk melunasi hutangnya dia tidak mampu untuk melunasi hutangnya ketika telah jatuh tempo, maka disinilah kemudian penjamin dia yang menanggung hutang orang yang dijamin. Harusnya seperti itu urutannya. Ini yang berlaku di kalangan manusia seperti itu. Saya kan yang jamin kok langsung mintanya kepada saya. Harusnya minta kepada orang yang berhutang tadi langsung. Bukan kepada penjaminnya. Kecuali tadi orang yang berhutang tidak mampu untuk menutup hutangnya. Atau sulit untuk ditagih misalnya. Baru datang kepada penjaminnya. Gimana ini fulan kok gini sulit-sulit dan tidak mampu membayar hutangnya. Antum dulu yang jamin fulan untuk meminta hutang kepada saya. Nah, penjamin ini baru yang menanggungnya. Hadza huwal muta'arifu 'indan nas. Inilah yang dikenal di kalangan manusia seperti itu. Umumannya demikian. Dianya penjamin hanya menjamin. Pinjami fulan utang begini saya yang menjamin. Pinjami fulan dia begini-begini nih butuh saya yang jamin. Orang jamin tentunya dia tahu keadaan si fulan begini dan begitu. Namun ketika kemudian sulit untuk ditagih ataupun sulit dia untuk membayar utangnya tadi, maka penjamin ini yang bertanggung jawab. Hadza ma'na ma dzakara al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Inilah makna yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Wa qala, dan beliau mengatakan hadzal qaul fil quwwah kama tara. Ini adalah pendapat yang kuat sebagaimana yang kau lihat, dan memang inilah keumuman kebanyakan manusia demikian. Dia akan menagih hutang kepada orang yang berhutang, bukan kepada penjamin hutangnya. Kecuali jika memang orang yang dijamin tadi tidak mampu untuk melunasi hutangnya atau sulit untuk yakni mengembalikan kepada orang yang dia berhutang kepadanya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya terkait dengan masalah-masalah yang ada pada perkara ini, perkara jaminan. Disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafidhullah, wa min masailid dhamani anna dhimmata dhamin la tabra illa idza bari'at dhimmatul madmuni anhu min ad-daini bi ibra'in aw qada'in. Di antara perkara masalah-masalah jaminan, dari perkara-perkara yang ada pada masalah jaminan ini, bahwa tanggungan penjamin itu tidak terlepas. Dia tidak terlepas begitu saja. Tanggungan penjamin dia tidak terlepas begitu saja. Kecuali, ya, kecuali jika pihak yang dia jamin telah bebas dari utangnya. Kecuali ila idza bariya dhimmatul madmum, kecuali pihak yang dia jamin telah lepas dari tanggung jawab atau dari utangnya tadi. Dia telah bebas dari utangnya. Baik utangnya itu digugurkan dengan pengguguran dari orang yang memberikan utang, sudah utang kamu saya bebaskan, saya gugurkan, dianggap lunas, atau orang yang dijamin tadi dia sudah melunasi utang-utang tersebut. Ketika itu, setelah dilunasi utang-utang tersebut, maka terlepaslah tanggungan pihak penjamin. Dia tidak bertanggung jawab lagi terhadap apa-apa yang terjadi pada orang yang dijamin tadi. Kalau sudah digugurkan hutangnya, ataupun orang yang dijamin tadi sudah melunasi hutangnya, sehingga terlepas tanggung jawab penjamin tadi. Li'anna dhimmatal dhamin far'un 'an dhimmatil madmun wa tab'un laha. Karena tanggung jawab penjamin itu cabang dari tanggung jawab orang yang berutang, yang dijamin tadi. Dan tanggungannya itu mengikuti tanggungan orang yang dijamin. Ya mengikuti tanggungan orang yang dijamin. Kalau orang yang dijamin sudah terlepas hutangnya, ya tanggungan penjaminnya sudah lepas juga. Li'anna dhamana wasiqatun. Karena dhaman jaminan itu adalah pegangan yang kuat bagi pemilik hak. Fa'idha bari al-aslu zalatil wasiqatu karrohni. Maka jika asalnya sudah terbebas, orang yang berutang tadi sudah terlepas dari utangnya dan sudah melunasinya, zalat al-wasiqah, pegangan tadi juga sudah lepas. Kerohni seperti barang gade. Kalau orang yang menggadekan sudah melunasi utangnya, ya barang gadenya menjadi pemilik orang yang menggadekan. Kembali lagi padanya. Ini diantara masalah yang ada dalam jaminan. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, masalah yang lain terkait dengan jaminan ini. Sebutkan pula oleh Syekh Saleh Fauzan hafidhahullah. Wa min masail adh-dhaman, dan di antara permasalahan jaminan itu adalah annahu yajuzu ta'addudud dhaminain wa yajuzu ayyadmanal haqqo isnani fa aktsar. Dalam masalah jaminan ini boleh penjamin itu boleh lebih dari satu orang. Jadi, utang seseorang itu boleh dijamin oleh dua orang atau lebih. Dua orang atau lebih dibolehkan. Misalnya, fulan meminjam utang sekian. Kemudian ada dua orang yang bersama fulan. Ya sudah, saya berdua yang menjamin utang si fulan. Sawa'un dhamina kullu wahidin minhuma jami'ahu aw juz'an minhu, sama saja apakah seorang dari keduanya itu menjamin semuanya atau sebagiannya saja. Boleh saya jamin sebagiannya, si fulan jamin sebagian separohnya, misalnya seperti itu boleh. Lebih dari dua dibolehkan, penjamin itu boleh lebih dari dua. Atau mungkin tiga orang menjamin fulan. Ya sudah, saya yang menjamin separoh dari utangnya. Yang dua menjamin separohnya, berarti seperempat-seperempat. Boleh. Wala yabrawahatu minum illa bibaro'atil akhar. Dan tidak akan terlepas tanggungan atau jaminan salah seorang dari mereka, kecuali dengan terlepasnya tanggungan yang lain. Jadi, tanggungan jaminan mereka tidak terlepas begitu saja. Kecuali dengan terlepasnya tanggungan yang lainnya. Wayabra'una jami'an bibaro'atil madmuni anhu. Dan penjamin tadi akan terlepas semuanya dengan terbebasnya orang yang dia jamin. Dengan cara tadi apa, digugurkan utangnya ataupun dia sudah melunasi utangnya. Ketika orang yang dijamin sudah melunasi utangnya, maka penjamin tadi, beberapa orang tadi, mereka semua sudah terlepas bebas dari tanggungannya. Sudah terbebas dari tanggungannya. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, disebutkan pula oleh Syaikh Shalih Fauzan hafidhahullah masalah yang lain. Masalah yang lain dari masalah jaminan ini adalah wa min masail az-zamani annahu la yustaratu fi sihhatihi ma'rifatu dhamini lil madmuni anhu. Di antara perkara-perkara jaminan, permasalahan-permasalahan yang ada pada jaminan itu adalah bahwa jaminan itu tidak disyaratkan sahnya, syarat sahnya jaminan itu tidak disyaratkan penjamin harus mengenal orang yang dia jamin hutangnya. Tidak harus saling mengenal. Tidak harus penjamin itu mengenal orang yang dia jamin. Kaiyakula manistadana minka fa'anal dominun. Seperti seorang yang mengatakan, siapa saja yang berutang kepadamu, fa'anal domin, aku yang menjamin. Walaupun dia tidak kenal siapa orang yang berutang kepadamu itu tadi. Nah, tapi dia sudah mengatakan seperti itu. Dia yang menjamin, siapa saja yang berutang kepadamu, saya yang menjamin. Jadi penjamin tidak harus kenal dengan orang yang dia jamin. Wala istaratu ma'rifatu dhamini lil madmunilah. Begitu pula tidak disyaratkan penjamin mengenal terhadap orang yang memberikan piutang tadi kepada orang yang dijamin tadi. Tidak harus, yakni penjamin mengenal pula orang yang memberikan piutang kepada orang yang dijamin. Tidak. Li'annahu la yustaratu ridhal madmunilah wal madmuni anhu. Karena tidak disyaratkan penjamin itu harus ada keridhaan. Ada keridhaan dari orang yang memiliki hak, yang memberikan piutang. Dan tidak pula harus ada keridhaan orang yang berhutang, yang dijamin. Fala yustaratu ma'rifatuhuma. Begitu pula tidak disyaratkan penjamin harus mengenal keduanya. Mengenal orang yang memberi hutang atau mengenal orang yang diberi utang, yang dijamin, yang diberi utang tadi. Tidak harus. Ini tidak ada syarat demikian. Ini boleh seorang menjamin siapa saja yang dia tidak kenal. Dia jamin karena mungkin orang tersebut dia punya kemampuan. Orang yang kaya atau dan lain sebagainya, boleh dia menjamin siapa saja yang sekiranya dia berutang. Seperti itu. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, permasalahan yang lain terkait dengan masalah jaminan ini adalah Wa min masail adh-dhamani annahu yasihhu dhamanul ma'lum wa dhamanul majhul. Idza kana ya'ulu ila al-'ilmi. Penjam apa itu? Jaminan itu tidak disyaratkan adanya apa? Bahwa sahnya jaminan itu dia menjadi sah pada jaminan yang diketahui atau jaminan yang tidak diketahui. Jika kemudian akhirnya diketahui pula. Nah, jika pada akhirnya akan diketahui pula. Jadi, jaminan itu boleh dengan sesuatu yang diketahui atau tidak diketahui. Jika dia kembali kepada ilmu. Jika nanti kembalinya kepada ilmu atau pengetahuan. Jika kembalinya nanti kepada pengetahuan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa liman jaa bi himlu ba'ir wa ana bi za'im. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bagi siapa saja yang bisa mengembalikannya, mengembalikan su'al malik, yakni raja yang hilang tadi. Siapa saja yang bisa mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta. Dan aku yang akan menjadi penjaminnya. Aku yang akan menjadi penjaminnya. Maka dari ayat ini dapat dipahami beban berat unta itu tidak diketahui. Dia menjamin akan memberikan bahan makanan seberat beban unta. Jaminan seberat berat beban unta. Sementara kita ketahui bahwa berat beban unta itu tidak diketahui berapa beratnya itu tadi. Akan tetapi nanti akan diketahui ketika sudah dipasang bahan-bahan tersebut atau ditaruh bahan-bahan tersebut di dalam onta tadi, di atas punggung onta. Ini sekian, sekian, sekian, sekian. Nah, nanti baru diketahui, oh berarti berat beban onta ini sekian kilo atau sekian kintal. Nah, seperti itu. Ini berdasarkan ayat tersebut, maka boleh, yakni menjamin pada sesuatu yang dengan sesuatu yang tidak yang diketahui atau tidak diketahui jika akhirnya kembali kepada ilmu tadi, pengetahuan akan diketahui hasilnya. Maka ayat ini lakinnahu ya'ulu ila ilmi, akan tapi dia kembali kepada ilmu, yakni akan diketahui berat beban itu, berat beban unta itu seberapa nanti ketika ditaruh nanti barang-barang tersebut di atas punggung unta tadi. Wadallatil ayatu ala jawazihi, maka ayat ini menunjukkan tentang bolehnya jaminan itu dengan sesuatu yang diketahui atau tidak diketahui. Kemudian masalah yang lainnya adalah terkait dengan jaminan ini adalah wa min masail adh-dhaman annahu yasihu dhamanu 'uhdatil mabi. Di antara masa jaminan adalah sah, yakni jaminan itu mengikuti barang yang akan dijual. Barang yang akan dijual. Karena al-udah itu maknanya adarku, yakni susulan. Al-udatu ya ad-daraku, maknanya susulan. Mengikuti barang yang akan dijual tadi. Bi-ayyat manasa mana idha dhaharal mafi'u mustahikon ni ghairil ba'i. Bahwa dia akan menjamin harga jika telah jelas penjualan itu menjadi hak untuk selain penjual. Jika barang yang dijual itu menjadi hak untuk selain penjual, dia yang menjamin harganya. Jika jelas nantinya bahwa barang yang dijual itu menjadi hak untuk selain orang yang jualan. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir adalah wa min masailid dhaman annahu yajuzu dhamanu ma yajibu ala shakhsi. Di antara masalah jaminan, boleh jaminan itu terhadap kewajiban seseorang. Ka'ayyad mana ma yalzimuhu minatainin wa nahwihi. Seperti seorang yang dia menjamin orang yang harus membayar hutangnya. Dia menjamin terhadap kewajiban orang untuk membayar hutang dan selainnya. Ini dibolehkan. Dia menjamin ma yajibu ala shakhsin, apa yang wajib atas seseorang. Seperti dia menjamin perkara yang harus ditunaikan dari hutang dan selainnya. Ini merupakan tambahan ya, tentunya jaminan itu boleh dilakukan itu ya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu sebagai pelengkap dari pembahasan yang pernah kita sampaikan terkait dengan masalah jaminan. Saya kira untuk kajian malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.